berlagak kaya, tapi sesungguhnya tak punya harta. Tapi ada pula yang berpura-pura miskin, tapi hartanya di mana-mana. Tiap orang coba berlomba untuk memainkan peran lewat packaging kehidupan. Berlagak kaya atau berpura-pura miskin. Menjadi tak bijak ketika semua bukan apa adanya. Padahal kaya ataupun miskin bukanlah malapetaka. Kaya atau miskin sama hidup punya makna. Kalau Anda miskin, jangan menjadi beban. Menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan makanan. Sebaliknya, kalau kaya jangan jumawa lalu mudah menghina. Karena tak semestinya. Kaya miskin harus dipahami. Dia bukan packing kehidupan, tapi hakikat untuk memainkan peran di keseharian. Karena nilai yang sejati bukan soal Anda kaya atau miskin. Nilai yang sesungguhnya adalah soal hati yang menjadi nilai. Nurani yang masih berbunyi sehingga tahu bagaimana harus berbagi, tetapi juga tahu nilai dan harga diri sehingga tak pernah rela menjadi beban bagi orang yang lainnya. Tak perlu pura-pura kaya, tapi juga tak perlu berlagak miskin. Jalanilah hari-hari sebagaimana mestinya, supaya kita mempunyai nilai tinggi. Miliki harga diri dengan hidup memperhatikan tiap-tiap langkah.